tanpa pamit ninggalke cerita sing pahit. Keracun batinku kepengen jere. Lereng arko wilis tadi saksi ngonku nangis. Rasa ngeyati koyo diiris. Nengku doh kediri isih tak simpen neng ati janjimu naliko neng sekar taji. Madangi atimu jembare samudra pangapuraku. Tak simpen neng ati janjimu naliko neng sekar taji. Madangi atimu jembare samudra.